بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada pembahasan yang lalu kita selesai dari had wa ta'al. Bagaimana kesimpulan tentang had dan malik? Misalnya kesimpulannya maksudnya had dan ta'al itu adalah fi'il amal karena dilalahnya alat pelat dan masuknya yang mu'anasar kotoba. Baik, yang rajih adalah kedua-duanya fi'il amal. Kemudian dari sisi mabninya, Faiz. Ya, mabni kasrot, maka dia mabni ala hasbi khartu illah. Nah, kemudian jika bersama dengan dhamma jama' atau dhamma ya mu'anas, maka dia mabni ala hasbi nun. Baik, terus kalau bersambung dengan dhamir pastinya namanya ala hadfin nun. Baik, kemudian berhubungan dengan harokatnya, harokat yang dhamir dari had, bagaimana maksurun abadan, enggak ada pengecualian. Tapi dikecualikan ketika bersambung dengan wawu jamaah hatu. Bagaimana dengan ta'al, Abdullah? Maktuh fi jami' ahwali. Naam. Al-asah. Tayyib. Fi lughati ahli Hijaz. Naam. Huna kalau gatun inda batil Arab. Naam. Tapi yukasilul lam ta'ali inda tisalihi bi ya mukhatabah wa ta'alu inda tisalihi bi wawil jama'ah. Hadhi lughah inda man Muhammad. Ta'ali, ta'alu. Lughah. Tayyib. Nah, ini yang lughah alin. Ini jasiyah. Pikiran saya ke Bani Tamim tadi. Nah, ini yang ta'ali, ta'alu yang lughah alin Hijaz. Kemudian nah, kebanyakan Arab mereka memfathahkan na'am ta'al secara keseluruhan. Ta'ala, ta'aliya, ta'alaya, ta'alai, ta'alau. Baik, dikarenakan ringannya fathah. Dan berkata Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala menyatakan lahan atau khata' orang yang mengkasrah lam pada ta'ali uqasim kilhumuma ta'ali. Ini kemarin telah kita baca bagaimana yang rajih tentang masalah ini. Ahmad, apakah kita salahkan yang mengatakan demikian atau bagaimana? Tidak kita salahkan, tapi cara orang Arab dalam menggunakan berarti lah. Bagaimana menjawab ayat ini? Ta'ali uqasim kin humuma ta'ali. Padahal yang mengatakan termasuk apa? Asal Arab. Dalam artian orang yang syair-syairnya bisa dijadikan syahid. Abu Firas Al-Hamdani. Datang memang pada lughah mereka. Nah, kita katakan tidak dikatakan lahan, tapi itu memang lughah mereka. Nah, dia menggunakan lughah. Lughah siapa ini tadi? Yang nah mengkasrah la. Lughah al-hijaz. Baik, kita masuk pada alamatul mudhari'. Qala wa lamma faragtu min dhikri alamatil amri wa hukmih wa bayani ma ikhtalafa fihi minhu sallastu bil mudhari'. Fa dhakartu anna alamatahu an yasihha dukhulu lam 'alayhi nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tatkala aku telah selesai tadi menyebutkan tanda-tanda fi'il amr dan hukumnya serta penjelasan apa-apa yang diperselisihkan darinya, aku sebutkan yang ketiga bil mudhari'. Fadakatu anna alamatahu an yasihha dukhulu lam 'alayh. Aku sebutkan tandanya yaitu na'am bisanya lam masuk ke dalamnya, masuk pada fi'il mudhari. Nah, dan ini merupakan taim alamat yang sangat nampak bagi fi'il mudhari. Karena lam tidak bisa masuk pada fi'il madhi, tidak bisa masuk pada fi'il amr, termasuk alamat yang khusus bagi fi'il mudhari. Nah, mikra. Alhamdulillah. Ta'liq nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yumayyizu bihi aidan dukhul harfi tanfis alaihi wa qala dukhul lam wa aula at-talabiyyatayn. Wa inna ma qasara musannifu 'ala lam kabni Malik fi alfiyah li anna laha imtizajan bil fi'li bi taghyiri ma'nahu ila al-madhi hatta sarat ka juz'ihi. Qala mimma yumayyizu bihi aidha dukhulu harfi tanfisi alayhi. Di antara yang membedakan mudhari' dari yang lainnya juga yaitu apa maksudnya huruf tanfis, dua huruf tanfis, harfain. Naam. Apa itu huruf tanfis? Yang dimaksud dengan huruf tanfis itu apa? Baik. Yang berupa agak kayak perintah. Nah, harfu tanfis itu apa? Sin wasaufa. Itu harfu tanfis. Yang dimaksud adalah maksudnya sin dan saufa. Ya, kedua-duanya dinamakan dengan harfu tanfisin. Menunjukkan makna apa? Nanti. Wakadha dukhulul lam aw la at-talabiyyatain. Demikian pula masuknya lam dan la. Nah, yang memiliki makna talabiyyah. Maksudnya apa? Lam dan la talabiyyatain berarti apa? Lam yang dimaksud di sini lam lamul amr dan la di sini la nahiyah. Dan musannif hanya mengkhususkan menyebutkan lam sebagaimana Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Kenapa? Li'anna laha imtizajan bil fi'li bitaghyiri ma'nahu ila al-madhi hatta sarat ka juz'i. Dikarenakan dia memiliki apa? Memiliki na'am imtizaj, yaitu betul-betul na'am masuk ke dalam fi'il itu dari sisi apa? Makna. Karena dia apa? Mengubah makna fi'il mudhari' menjadi apa? Madhi. Sehingga seakan-akan itu apa? Menjadi satu kesatuan. Nah, ini lam. Qalahu radhi. Yang jelas memang nah, lam ikhwanifillah Ini termasuk alamat yang paling nampak bagi fi'il mudhari' karena memang khusus masuk pada dia. Naam. Wa qawluhu li'anna laha imtizajan ila akhirih hadha ta'nilu innama yattajihu 'ala al-qawli bi anna lamma murakkabatun min lam wa ma. Wa amma 'ala al-qawli bil bisatah fayahtaju ila ziyadatin fi ta'lil ka'an yuqala mathalan iqtasara 'ala lam lima dzukir wa li'annaha aqallu hurufan fa hiya kal asli la lamma kal asli lamma aw li'annaha na'am adkhala fil juz'iyyah min lamma bidalili hadfil fi'li ba'da lamma dunaha wa 'alla ba'dhum al-iqtisara 'alayha bi annaha ashharu awamiri. Ini ta'lil-ta'lil na'am yang didatangkan oleh ulama nahwu ikhwan fillah. Na'am. Baik, mereka saling berdebat kenapa demikian kenapa demikian. Nah, yang jelas apa? Lam merupakan tanda yang sangat apa? Nampak bagi fi'il mudhari. Baik itu karena dia mengubah nah, makna mustaqbal menjadi madhi, ini jelas. Taim. Walaupun apa di sana juga ada lamma. Makanya dikatakan di sini ta'lil tersebut nah, hanyalah bisa diterima mantap. Nah, menurut apa pendapat bahwasanya lamma itu susunan dari lam dan ma. Karena lamma juga masuk pada fi'il mudhari ya kan? Nah, lam lamma. Taim. Nah, ini menurut pendapat yang mengatakan lamma itu adalah susunan dari lam dan ma. Adapun menurut pendapat yang menyatakan apa bahwasanya itu adalah huruf tersendiri, lamma ya lamma. Berbeda dengan lam. Maka apa? Butuh tambahan alasan. Seperti dikatakan misalnya nam Tayyib Ibnu Hisyam mencukupkan menyebutkan lam saja karena apa? Karena itu lebih ringkas daripada lamma. Naam ditambahkan. Ya. Lebih ringkas sebab apa? Hurufnya lebih sedikit. Dan nah, seakan-akan lam itu merupakan asal dari lamma. Taib. Dan tak ada latihan yang lain. Taib. Yang kita tidak perlu apa berdalam-dalam padanya. Yang jelas yang perlu dipegang kapan saja ada fiil kok kemasuk suatu kalimah kemasukan lam maka kita tahu setelahnya itu adalah fiil mudhari. Nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dirob. Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-irob lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. يريد في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون ولام الواو حرف عطف لام حرف نفي وجزم وقلب يولد في المضارع مغير الصيغة مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون ونائب فاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو ولم يكن الواو عاطفة لم تقدم إعرابها يكون فعل مضارع ناقص مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون له جار ومجرور متعلقان بكفوان كفوان خبر يكون مقدم منصوب أحد اسم يكون مؤخر مرفوع ويجوز أن يعرب له خبرا مقدما وكفوان حالا من أحد لأن نأت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال وجملة لم يلد يجوز أن تعرب خبرا ثالثا له ويجوز أن تكون مستأنفة مستأنفة مستأنفة. طيب ini yang penting berhubungan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau lam yalid walam yulad ini jelas. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Wawu atifah naam lam jelas yakun naam majzum bi bilam. Kemudian lahu jar majrur muta'alliqan bi kufuan. Taim kufuan sekarang. Khabar yakun muqaddam mansub. Walam yakun kufuan ya. Atau walam yakun ahadun apa? Kufuan lahu ya kan? Asalnya gini kalau semuanya disusun naam urut. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Kenapa? Karena ahadun adalah apa? Isim. Isim yakun yang diakhirkan. Sedangkan kufuan adalah khabar yakun yang dikedepankan. Ini i'rab yang mudah. Ya kan? I'rab yang mudah. Kemudian wa yajuzu an yu'raba lahu khabaron muqaddaman wa kufuan halan min ahad. Tapi berarti walam yakun ahadun lahu kufuan. Tayyib. Karena lahu nah ini khabar bagi apa yakun yang dikedepankan, kemudian isimnya apa? Ahad, kemudian kufuan sebagai apa? Hal dari ahad. Hal dari ahad. Kenapa li'anna na'tan nakirah idza taqaddama 'alaiha nusiba 'alal hal. Dikarenakan ini kaidah. Nah, suatu na'at untuk isim nakirah, sifat untuk isim nakirah apabila dikedepankan dari apa? Dari isimnya. Di sini kan na'am ahadun, na'am dan kufuan. Kufuan dikedepankan dari ahad, ya kan? Padahal intinya memang apa? Kufuan ini untuk menerangkan mensifati apa? Ahad ini. Taib. Tatkala dikedepankan dari na'am isim nakirahnya, maka dia di'rab sebagai apa? Hal. Dinasabkan. Taib. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tapi yang lebih mudah bagi kita, kalau mendapat yang seperti ini, ya kita cari apa? I'rab yang paling mudah. Selama apa makna masih apa? Masih hak. Ya, maknanya enggak menyimpang. Sehingga yang gampang ya walam yakun lahu kufuan ahad. Naam. Lahu muta'alliqan bi kufuan. Taim. Kemudian kufuan. Khabar muqaddam dan ahad. Isim. Naam kana mu'akhar. Qala wa jumlatu lam yalid. Nah, lam yalid wa lam yulad ini yajuzu an tu'raba khabaran salitan li huwa. Qul huwallahu ahad. Qul ya. Huwallahu ahad. Huwa kan sebagai apa? Mubtada. Huwa Allah. Kemudian ahad. Naam. Khabar tsani. Kemudian apa? Qul huwallahu ahad. Naam. Kemudian Allahu samad baru lam yalid wa lam yulad. Jumlah lam yalid yajuzu an turaba khabaran thalithan li huwa wa yajuzu an takuna mustanafah. Bisa juga ini jumlah yang enam baru ketika digabungkan keseluruhan dengan awal surah. Qala wa dzakartu annahu la budda an yakuna fi awwalihi harfun min hurufi na'aitu. Yang disebut dengan huruf apa ini? Huruf mudhara'ah. Nah, yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham min hurufi na'aitu ay min al-ahruf al-majmu'ah fi na'aitu. Ini semuanya sudah paham insyaallah. Nah, mesti nah di awalnya harus ada salah satu dari huruf yang tergabung dalam na'aitu. Wa hiya nun wal alifu wal ya'u wat ta. Nahu taqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqum. Wa tusamma hadhihi al arba'atu ahrufal mudhara'ah. Bi fathhi ra. Al mudhara'ah bukan mudhari'ah tapi mudhara'ah. Ai al musyabahah min idafati as-sababi ila al-musammim. Ai al ahruf allati hiya sababul musyabahah. Naam. Ahruful mudhara'ah yaitu yang apa menjadikan sebab apa sebab serupanya apa serupanya apa ini kenapa dinamakan dengan mudhara'ah yang bermakna musyabahah. akan kita ketahui dari penjelasan setelahnya. Qala wa yajuzu kasru ra ala makna ahrufil kalimatil mudhari'ah. Naam. Ai allati tuzadu fil kalimah al musyabaha lil ism. Taim. Huruf dinamakan mudhari'ah ikhwan fillah karena ini apa menjadikan sebab apa fi'il mudhari' memiliki apa kesamaan dengan apa? Dengan isim. Taim menjadikan fi'il mudhari' sama dengan isim. Dari isim mana nanti akan kita ketahui. Taim asal makna mudhari'ah yaitu apa musyabaha. Taim idhofah sebab kepada musabbih. Qala musyabahatuhu lil ismi min jihatil lafdi wal makna. Sekarang yang penting ini. Telah kita ketahui bahwasanya harus di awal fi'il mudhari' harus ada namanya huruf mudhari'ah. Dinamakan mudhari'ah karena apa? Dia menjadikan menjadikan fi'il ini apa? Menyerupai isim. Fi'il mudhari' menyerupai isim. Nah, sekarang dari isim makna. Dari sisi mana? Naam fi'il mudhari' menyerupai isim dikatakan di sini min jihatil lafdhi wal makna. Menyerupai isim dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Amma min jihatil lafdhi naam fali jarayanihi 'alal ismi fil harakati was sakanat. Wa amma min jihatil makna fali anna kullan minhumaa ya'ti bi ma'nal hal wal istiqbal. Yang pertama dari silafat ikhwani fillah karena apa? Berlakunya na'am fi'il mudhari' itu atau mengalirnya fi'il mudhari' itu na'am seperti isim. Yaitu apa? Dari silafat kondisi fi'il mudhari' itu seperti isim. Dari siapa berubah-ubahnya apa? Harokat dan sukunnya. Karena dia mu'rab asalnya ya tidak. Sebagaimana asal dalam isim juga mu'rab, demikian pula fi'il mudhari'. Maka apa? Dari sisi sukun dan harokatnya ini na'am kondisinya seperti isim. Adapun dari sisi makna dikarenakan masing-masing dari keduanya datang dengan makna hal dan istiqbal. Ini alasan kenapa kok fi'il mudhari' na'am dinamakan mudhari'. Karena dia menyerupai apa? Isim. Kemudian kalau ditanya menyerupai isim dari sisi mana? Dari sisi lafaz dan sisi makna. Dari sisi lafaz dia menyerupai na'am isim. Kenapa? Karena na'am kondisinya khanifila na'am persis seperti isim dari sisi harokat dan sukunnya. Na'am. Dari sisi makna kenapa? Dikarenakan menunjukkan mana hal dan istiqbal sebagaimana apa pada isim. Taim. Qala fa in wa inna ma dzakartu hadhihi al-ahrufa bisatan wa tamhidan lil hukmi alladhi ba'daha. La li'arifa biha al-fi'l al-mudhari'. Li anna wajadnaha tadkhulu fi awwal al-fi'l al-madhi nahu akramtu Zaidan. Wa ta'allamtul mas'alah wa narjastud dawa'a idza ja'alta fihi nirjisan wa yarna'tu asy-syaiba idza khadabtahu bil yurna wa huwa al-hinna wa innamal 'umdatu fi ta'rifil mudhari'i tukhulu lam 'alai. Tapi kemudian beliau katakan, hanyalah aku sebutkan huruf-huruf ini, hadhil ahruf, apa maksudnya? Huruf na'a itu ini yang dinamakan dengan ahruf mudhara'ah. Na'am bisatan wa tamhidan. Makna bisatan fika seriba ay tamhidan. Sebagai apa? Sebagai na'am ancang-ancang. Persiapan. Fayakunu adfu tamhidan alaihi min adfi tafsir. Ya. Bisatan dan tamhidan sama ya khanifillah. diakafkannya untuk apa? Menafsirkan makna bisat. Sebagaimana bisat itu sesuatu digelar, maksudnya apa? Untuk mempersiapkan orang yang mau duduk padanya. Sebagai untuk apa? Penjelasan awal persiapan. Nah, untuk apa? Hukum setelahnya. Tanya untuk hukum setelahnya. Maksudnya wa qauluhu lil hukmi alladhi badaha ana bihi qaulahu fayundammu ila akhirih. Naam. Karena beliau setelah ini akan apa menerangkan hukum fi'il mudhari', dan hukum ini naam berhubungan dengan huruf mudhari'. Dikarenakan apa? Huruf ini dinamakan mudhari' karena tadi dari silafat naam taim menjadikan apa fi'il tersebut menyerupai isim. Kemudian baru nanti menerangkan hukum. Jadi ibarat tamhid. Bukan untuk aku menjelaskan dan memberikan pengertian fi'il mudhari' dengannya. Kenapa? Karena memang apa huruf ini khalifinah tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai pembeda na'am yang khusus bagi fi'il mudhari', yaitu adanya salah satu dari huruf-huruf tersebut. Kenapa? Karena terkadang kita dapat fi'il madhi depannya juga huruf-huruf itu, walaupun tidak dikatakan huruf mudhari', tapi zahirnya nama adalah huruf-huruf yang tergabung dalam na'a itu. Baik. Qala hasiluhu annahu lam yadhkur hadhihi al-ahrufa ta'rifan lil mudhari'. Kesimpulannya bahwasanya Ibnu Hisham tidaklah menyebutkan fi'il-fi'il ini untuk memberikan pengertian bagi fi'il mudhari'. Kenapa? Kauniha tadkhulu 'alal madhi aidan. Dikarenakan na'am huruf-huruf ini masuk juga pada fi'il madhi. Ai tadkhulu 'alaihi fis surah. Maksudnya masuk pada fi'il madhi dari si bentuknya. Taim. Fayaltamisu bidzalikal madhi bil mudhari' 'alal mubtadi. Sehingga apa? Rancu. Dengan sebab adanya huruf-huruf ini antara fi'il madhi dan mudhari' bagi mubtadi'. Wa dzalika kafin fil iltibas. Maka ini cukup untuk apa menimbulkan kerancuan. Fandafa amakila innaha bil ma'ani al makhsusah allati qarraha ulama'un nahwi. La tadkhulu 'alal madhi ta'ammal. Nah, kemudian apa? Terjegah apa yang dikatakan dalam permasalahan ini bahwasanya na'am yang dimaksud adalah dengan fi'il mudhari adalah innaha bil ma'anil makhsusah, yaitu huruf yang didatangkan di awal fi'il mudhari yang membawa makna-makna khusus. Ya kan? Membawa makna khusus seperti apa? Akumu berbeda dengan nakumu karena akumu menunjukkan apa? Ana. Nakumu menunjukkan nahnu. Paham? Taib. Yang ini tidak masuk pada fi'il madhi. Sebab huruf-huruf yang ada pada awal fi'il madhi walaupun dari na'a itu, ini tidak memberikan makna-makna yang khusus. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Hisham di sini. Seperti akramtu zaidan. Karena memang apa? Akrama. Hamzah di depannya itu memang merupakan huruf asli. Cuman bagi para na'am pemula dan qatr ikhwan fillah dikarang memang untuk pemula ini. Na'am qatr nada untuk para pemula. Baik. Na'am akramtu zaidan. Wa ta'allamtul mas'alah. Tak. Nah, kemudian narjastu dawa. Kalau narjastu dawa maknanya idza ja'alta fihi nirjisan. Anirjis bi kasrin nun 'alal ashhur. Dengan mengkasrah nun ya, sesuai dengan pendapat yang paling masyhur. Tayyib. Waqta sara 'alaihi al-Azhari wa yajuzu fathuha war ra sakinah. Wal jim maksurah wa nunuhu zaidah bittifaq li'annahu la yujadu fi'lil fi kalamihim. Nirjis. Naam. Taim. Dalam bahasa Arab naam tidak ada naam dalam kalam mereka apa fi'lil. Wa yujadu naf'il. Nirjis. Naam. sehingga nun di sini zaidah. Wahwa warad, wahwa apa? Naam. Wardun abyad, naam. Musyrabun bisufrah ghaliban, yaitu bunga mawar putih, naam, yang tercampur dengan apa, kekuning-kuningan. Taim, nama tumbuhan ya khanifillah, nirjis. Taim. Waqad yakunu musyraban bihamrah, dan terkadang ada warna kemerah-merahan. Tayyibur raihah, baunya harum. Naam. Wasyummuhu nafi'un lizukam wasuda albaridin, albaridain. Dan mencium bunga ini, naam, bagus untuk apa? Zukam, untuk apa? Zukam, pilek. Kemudian suda untuk pusing-pusing. Albaridain yang disebabkan karena apa? Karena dingin. Karena apa? Pusing. Ya, sebabnya terkadang karena terlalu panas, juga karena terkadang apa? Dingin. Nah, yang nirjis bermanfaat baginya kalau sebabnya karena dingin. Ini sisi logawi ya. Nah, dari kata nirjis. Jadi narjas tu dawat, maksudnya apa? Aku apa? Aku tempatkan apa? Obat ini pada apa, ada nirjis. Nah. Ya, atau apa, idza ja'alta fihi nirjisan, yaitu aku apa, beri obat ini apa, nirjis, yaitu dicampuri dengan nirjis, dengan bunga mawar putih atau mawar yang kekuning-kuningan ya, atau kemerah-merahan. Kemudian yarna tu syaiba ai nam khadabtahu bil yuranna, idza khadabtahu bil yuranna, apa makna yuranna? Bin dhamil ya wa fathihah, qala ibn Barri, idza qulta al yuranna dengan fathah, nam, hamasta la ghair yuranna. Tayyib, wa idza damamta al ya jazal hamas wa tarku. Tayyib, yuranna atau yuranna. Tayyib, hamas maksudnya ada hamzahnya, wallahualam. Hamasta la ghair, yaitu harus ada, nam, harus ada hamzahnya kalau fathah yuranna. Tapi kalau dengan dhamma bisa yuranna, bisa yuranna. Wa qala al-Qutaibi al-yuranna al-hinna. Wa la a'rifu li hadhihi al-kalimah fil abniyah. Naam. Misalan. Aku tidak mendapati apa, tidak mengetahui untuk kalimat ini apa dalam bina-bina yang ada itu yang semisal. Jadi ini didatangkan oleh Ibn Hisham juga untuk mengajari dekat kalimat-kalimat apa yang memang aneh. Jadi yuranna dalam bahasa Arab tidak ada temannya. Tidak ada temannya yang satu apa? Satu wazan. Sebagaimana dikatakan oleh Qutaibi ini. Wa qala fil qamus wa yarna ya kahinna wa huwa min gharibil af'al. Tayyib, termasuk apa? Fi'il-fi'il yang apa? Yang gharib, yang aneh penggunaannya pun jarang. Jadi yarna tu syaiba maksudnya apa? Aku apa? Aku semir na'am uban ini dengan apa? Dengan yuranna, yaitu hinna. Ini contoh-contoh didatangkan untuk apa ini? Sampai beliau datangkan juga na'am kalimah-kalimah yang jarang dipakai, seperti yarna tu, narjas tu, ta'a. Kalau nak ta'alam tu jelas banyak, akram tu jelas. Untuk apa bahasa ini? Untuk menunjukkan bahwasanya fi'il madhi pun apa depannya bisa ada huruf-huruf yang tergabung dalam na'a itu. Paham? Dalam na'a itu. Sehingga kalau dijadikan huruf-huruf itu yang ada pada awal satu fi'il sebagai pembeda fi'il mudhari' dari yang lain, maka bagi para mubtadi' akan kebingungan. Ya tidak, akan kebingungan. Ini yarna tu. Bingung ini. Berarti ini fi'il mudhari' ini. Nah, fi'il mudhari'. Padahal, nah, ini fi'il madhi. Nah, dikarenakan huruf-huruf mudhara'ah tersebut huruf yang didatangkan untuk makna tertentu. Sedangkan apa yang disebutkan pada misal-misal di fi'il madhi ini memang dia itu adalah huruf yang menjadi apa? Pokok pada fi'il tersebut. Tayyib. Sehingga wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari' dukhulu lam 'alaihi. Hanyalah yang menjadi umdah, yang menjadi patokan utama dalam mengenali fi'il mudhari. Untuk kita kenali fi'il mudhari dari yang lainnya, yaitu masuknya lam atasnya. Ini jelas sekali. Dengannya kita bisa membedakan dari fi'il madhi dan fi'il amr. Tayyib. Nantami bihada subhanaka. Yang serupa saya sesuai makna.